bareng bersama-sama dengan kita, teman-teman dari Lagista, bareng bersama-sama dengan AR, bareng bersama-sama dengan Altame Production, kami hadir, kami coba dalam kita memberikan satu suasana yang terbaik saudara. Insya Allah dalam satu warna yang terluar biasa, wujud rangka kehormatan yang pastinya dapat kita persembahkan atas nama seniman-seniman dangdutnya Kota Angin. Kami coba memberikan satu wujud kehormatan yang terbaik menyapa Anda. Satu wujud hormat kita. L-A-G-I-S-T-A. Ada kita Selviana, bersama-sama dengan Rina Amelia. Selalu menggoda, hai hai menggoda kamu, mendua. siapa sih kamu? Hai hai, siapa kamu? Mustika, Gisel dan juga Imelda, untuk bisa kita bersama-sama memberikan bentuk satu rasa hormat untuk nantinya saya persilakan untuk kedua mempelai, untuk Mas Yohanes beserta dengan Mbak Rizka untuk bisa berkenan naik atas panggung.